نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid. Kita masih dalam bab Ma ja'a min taghlil fi man 'abadallah 'inda qabri rajulin salihin. Kita sampai pada perkataan Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa bil jumlah faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabihi wa dharaihi wa fahima an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqasidahu jazama jazman la yahtamilu wa la yuhtamal annakidu anna hadhil mubalaghah wal la'na wan nahya bi sigotaihi sigoti la taf'alu wa sigoti inni anhakum an dhalik laisa li ajlin najasah bal huwa li ajlin najasati syirki allahikum liman asahu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan ringkasnya, maka barang siapa memiliki ilmu, memiliki pengetahuan terhadap kesyirikan dan sebab-sebabnya dan wasilah-wasilahnya, dan dia memahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maksud-maksudnya, pasti dia memiliki kepastian, pasti dia memastikan dengan kepastian yang tidak akan mengandung kebalikannya ataupun lawannya, bahwa berlebih-lebihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laknatnya dan larangannya dengan dua sigoh, dengan dua bentuk, yaitu dengan bentuk la taf'alu, janganlah kalian melakukan sholat di kuburan, dan sigoh dan bentuk ini anhakum an dhalik, dan sungguh aku melarang kalian dari yang demikian, sholat atau membangun di atas kuburan. Laisa li ajlin najasah, bukan karena najis. Anak, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam memperingatkan umatnya dari kesyirikan, yaitu ghulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi dan orang-orang soleh, dan juga melaknatnya nabi dan juga melarangnya nabi. Nah, sholat di kuburan ini bukan karena najisnya tanah kuburan. Nah, bal huwa li ajlin najasati syirki. Akan tetapi larangan tersebut karena najisnya kesyirikan. Allahi qaliman aso, yang akan mengenai, yang akan mendapati orang yang memaksiatinya. Wartakaba ma'anhu nahahu wadaba hawahu walam yakhsha rabbahu wa maulahu. Dan akan terjerumusnya apa-apa yang darinya Allah melarangnya, dan mengikuti hawa nafsunya, dan dia tidak takut terhadap Rabbnya dan terhadap kekasihnya. Wa qalla nasibuhu aw udima man la ilaha illallah. Dan sedikit enam bagiannya, atau bahkan tidak ada pemahamannya terhadap la ilaha illallah. Fa in hada wa amsalihi wa amsalahu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam siyanatun lihima at-tauhid ayyalhaqahu asyirku wa yaghshahu wa tajridun lahu wa ghadabun li rabbih ayyudila wa ayyudala bihi siwahu fa bal musyrikuna illa ma'siyatan li amrihi wartigaban li nahyihi wa gharrahum asyaitanu bi anna hadha ta'dhimun li kuburil masyayikh wasolihin. Maka sungguh ini dan yang semisalnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, larangan ini, laknat ini, dan nam bersungguh-sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan umat dari perkara ini merupakan bentuk penjagaan terhadap tauhid, siyanatul lihimai tauhid, lihimat tauhid, penjagaan terhadap batasan tauhid, agar tidak mendapati kepada tauhid tersebut, agar tidak mencampuri kepada tauhid tersebut asyirik, kesyirikan, dan agar tidak meliputinya dan memurnikan tauhid tersebut dan memurnikan atau menjauhkan kemurkaan Rabbnya. Nah, wa ghadabun li rabbih ayadila bi siwahu. Nah, dan membuat marah. Ya, wa ghadabun li rabbih, dan membuat marah Rabbnya. Bahwasanya Allah azza wa jalla dipersamakan. Nah, yu'dala, dipersamakan Allah dengan yang lainnya. Fabal musyrikuna illa ma'siyatan. Maka orang-orang musyrik enggan kecuali memaksiati terhadap perintahnya, wartikaban linahyi, dan melanggar terhadap larangannya. Wa gharrahum syaitan, dan syaitan telah menipu mereka. Bi anna hadza ta'dhimun li kuburil masyayikh wasolihin. Nah, dengan menyatakan, dengan membisikkan, dengan mewahyukan kepada para pengagung kubur, para penyembah kubur, nah, bahwasanya ini, kamu membangun di atas kuburan, kamu sholat di dekat kuburan, kamu berdoa di kuburan, kamu mengecat, mengapur kuburan, ini adalah bentuk pengagungan, bentuk penghormatan terhadap kuburan para masyayikh dan orang-orang soleh. Wa kullama kuntum laha asyadda ta'dhiman wa asyadda fihim ghuluwan kuntum bikurbihim as'ad. As'ad. waman wa min a'daihim ab'ad. Dan setiap kali dan kapan saja kalian terhadap kuburan-kuburan itu sangat memperhatikan, sangat mengagungkan, dan kalian sangat gulu, sangat berlebihan pada mereka, maka kalian itu adalah orang yang paling dekat, orang yang paling bahagia dengan dekatnya kepada mereka. Nah, ini bisikan syaitan kepada para pengagung kubur. Ya, kalau kalian sangat mengagungkan, sangat memperhatikan terhadap kuburan-kuburan orang soleh, kuburan para wali, maka kalian adalah orang yang paling bahagia dengan kedekatan kalian kepada mereka. Dan barang siapa memusuhi mereka, maka dia adalah orang yang paling jauh, orang yang paling jauh dari kebahagiaan. Wala amrullahi, dan demi Allah, min hadal bab, dari pintu ini, dakhala syaitan ala ubadi yaguth wa ya'uq wa nasr. Dari pintu inilah syaitan masuk kepada para penyembah yaguth, ya'uq dan nasr, itu patung-patung orang soleh dari umat Nabi Musa. Anak wadakhala ala ubadil asnam mundu kanu ila yaumil qiyamah. Dan syaitan masuk melalui pintu ini atas para penyembah patung, patung semenjak ada sampai hari kiamat nanti. Fajamal musyrikuna bainal gulu fihim wa ta'nu fi wa ta'ni fi tariqatihim. Fahadallahu ahlat tauhid li suluki tariqatihim wa inzalihim manazilahum allati anzalahumullahu iyyaha minal ubudiyah wa salaba khasa'isa alilahiyah anhum. Maka orang-orang musyrik itu mereka mengumpulkan, mereka menggabungkan di antara gulu pada mereka, gulu pada para nabi, pada orang-orang soleh, dan mencela pada jalan mereka, mencela pada jalan para nabi, yang para nabi jalannya adalah tauhid, adalah menjauhi kesyirikan. Tetapi orang musyrik tidak, mereka gulu terhadap orang-orang soleh, terhadap para nabi, dan mereka juga mencela terhadap jalan mereka. Fahadallahu ahla tauhid, maka Allah memberikan hidayah kepada ahli tauhid li suluki tariqatihim, untuk menempuh jalan mereka, untuk mengikuti jalannya para nabi. Wa inzalihim manazilahum, dan menempatkan mereka pada kedudukannya, menempatkan para nabi pada kedudukan mereka. Allati anzalahumullahu iyyaha minal ubudiyah, yang Allah telah menetapkan mereka pada kedudukan tersebut, yaitu berupa makhluk, minal ubudiyah. Mereka para nabi itu adalah makhluk, hamba-hamba Allah. Wa salaba khasa'isa al-ilahiyah anhum, dan Allah menghilangkan kehususan-kehususan ilahiyah, kehususan-kehususan ketuhanan dari mereka, dari para nabi. Yani para nabi itu adalah manusia biasa, makhluk yang tidak memiliki hak, hak uluhiyah, hak peribadahan. Qala syarih rahimahullahu taala, wa mimman allala bi khaufil fitnati bi syirki al-imamu asy-Syafi'i wa Abu Bakrin al-Athram wa Abu Muhammad al-Maqdasi wa Syekhul Islam wa ghairuhum rahimahumullahu wa huwal haq alladhi la raiba fihi. Berkata syarih rahimahullah, dan di antara orang-orang yang memberikan alasan, yang memberikan hujjah dengan rasa takutnya terhadap fitnah kesyirikan adalah al-imamu Syafi'i, Abu Bakar Al-Athram, Abu Muhammad Al-Maqdisi, Syekhul Islam, juga selain mereka rahimahumullah, dan dialah yang benar yang tidak ada keraguan padanya. Karena para imam terdahulu, para ulama terdahulu, nah mereka menyatakan akan takutnya mereka terhadap kesyirikan ini. Nah, qaluhu fa'inna sahabah lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Perkataannya, maka sungguh para sahabat itu tidak mungkin, lam yakunu, tidak akan mereka itu layabnu membangun di sekitar kuburan Nabi masjid. Nah, sebagaimana disebutkan bahwasanya ada riwayat yang nah menyatakan khosya dan khusya, ya. Jadi Nabi yang takut atau para sahabat yang takut. Nah, kalau para sahabat yang takut, maka nah sungguh tidak mungkin kalau para sahabat itu akan membangun masjid di sekitar kuburan Nabi. Nah, karena para sahabat orang-orang yang mengerti. Ai lamma alimu min tasdidihi fi dzalik wa taghlidhihi annahi anhu wa la'ana man fa'alahu. Nah, yaitu ketika para sahabat mengetahui, nah min tasdidihi fi dzalika, dicetaknya dengan sya, ya, min tasdid, ya enggak? Hah? Enggak dengan sya atau dengan sa? Sya. Nah, ini bedanya sya, bedanya tasydid dengan tasdid. Sama dengan sadid dan syadid. Ya. Kalau tasdid itu keras. Ya. Menyatakan sesuatu yang keras ataupun yang sungguh-sungguh. Nah, kalau tasdid itulah pembenaran. Wa qulu qawlan syadida. Ucapkanlah perkataan yang keras. Nah, salah kalau begitu. Tapi yang betul, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, nah. Jadi min tasydid. Min tasydidihi fidal. Itu ketika para sahabat mengetahui nah kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Dan kerasnya Nabi dalam melarang dari perkara ini dan melaknatnya Nabi terhadap orang yang melakukannya. Para sahabat takut. Nah, qaluhu wa kullu mawdhin qusidat as-salatu fihi faqad uttukhida masjidan. Perkataannya, dan setiap tempat, wa kullu mawdhin, setiap tempat dimaksudkan sholat pada tempat tersebut, ya, dilakukan sholat pada tempat tersebut, faqad uttukhida masjidan, maka sungguh telah dijadikan tempat tersebut sebagai masjid. Ae wa in lam yubna masjidan, masjidun, yaitu sekalipun tidak dibangun masjid di tempat itu. Nah, bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, bahkan setiap tempat yang dilakukan sholat pada tempat tersebut dikatakan tempat itu sebagai masjid. Yakni wa in lam yuksab bidzalik, sekalipun tidak dimaksudkan dengan hal itu. Itu sekalipun tidak dimaksudkan dengan sholat pada tempat tersebut dijadikan sebagai masjid. Nah, kama idza arada, kama idza urida liman arada ayusalliya faqas shalah fi dzalikal mawdhi alladhi hanat as-shalah indahu min ghairi ayyak sudah dzalikal mawdhi bi khususihi fa sara bi fi'li shalah fihi masjidan. Nah, Yani sekalipun tidak dimaksudkan dengannya, seperti apabila muncul kepada seseorang, nah, keinginan untuk sholat, kemudian dilakukanlah sholat itu pada tempat itu, fidalikal mudi, pada tempat tersebut, yang hanatis sholat indahu, yang sholat tersebut telah dekat waktunya, ya, sholat tersebut telah tiba saatnya, min ghairi ayyak sudah dalikal mudi, tanpa orang tersebut tanpa memaksudkan tempat itu, bikhususihi, dengan kehususan-kehususannya. Jadi misalkan orang safar atau orang mungkin singgah di satu tempat, kemudian tiba waktu sholat, kemudian dia sholat pada waktu tersebut, dia sholat pada tempat itu tanpa menyengaja ataupun tanpa memaksudkan dia mau sholat di tempat ini karena sholat karena tempat ini memiliki kehususan-kehususan, tidak ada niatan begitu, karena tetapi karena kebetulan saja, fasoro bifi'li sholat fihi masjidan, maka menjadilah dengan sebab dia melakukan sholat di tempat itu, tempat tersebut dikatakan masjid. Nah, bisa paham ini? Jadi setiap tempat yang dimaksudkan sholat padanya, dilakukan sholat padanya, maka tempat itu dikatakan masjid, sekalipun tidak dibangun masjid, sekalipun tidak dimaksudkan, tidak menyengaja, misalkan niat dari rumah atau niat dari satu tempat, saya mau sholat di tempat itu, tidak disengaja begitu. Seperti tadi contohnya, orang sedang safar, kemudian singgah di satu tempat, sudah tiba waktu sholat, kan tidak menyengaja, tidak meniatkan dari rumahnya mau sholat di tempat itu, ya. Nah, sekalipun tidak disengaja, tetapi kalau dilakukan sholat di tempat tersebut, maka sungguh tempat itu dikatakan sebagai masjid, itu tempat sholat, ya, tempat sujud. Nah, maka apalagi orang yang menyengaja, dari rumah mempersiapkan bekal, ya, sudah menyiapkan segala sesuatunya, niatnya sudah mantap mau sholat di kuburan fulan, mau sholat di kuburan wali fulan, mau sholat di tempat keramat fulan, ya, maka sungguh dia dengan sengaja, menuju dan menjadikan tempat yang dia sholat padanya sebagai masjid. Nah, qauluhu kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Perkataannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan suci. Ai fasammal ardu masjidan. Yaitu dinamai bumi itu sebagai masjid. Tajuzu shalah fi kulli buq'atin minha illa mastathna minal mawadi allati la tajuzu shalah fiha kal maqbarah wa nahwiha. Nah, dijadikan bumi itu sebagai masjid dan suci, yaitu dinamai bumi tersebut sebagai masjid, yakni boleh sholat pada setiap tempat dari bumi itu. Boleh sholat di setiap tempat dari bumi tersebut, ya, mau di kebun, mau di hutan, ya, mau di pantai, mau di rumah, mau di jalan. Nah, di segala tempat, illa mastathna minal mawadi allati la tajuzu as-shalatu fiha, kecuali pada apa-apa yang diperkecualikan dari tempat-tempat yang tidak boleh sholat padanya, kal makbarah wa nahwiha, seperti kuburan dan yang lainnya, seperti kuburan dan yang semisalnya, atau di WC, ya. Selain atau yang tidak ada keterangannya, ya, yang tidak ada keterangannya atas ketidakbolehannya, maka boleh sholat di situ. Nah, qala al-Baghawi fi syarhi sunnah, berkata al-Baghawi dalam kitab syarhu sunnah, arada anna ahlal kitab lam tubih lahum as-salatu illa fi bi'ihim wa kanaisihim fabahallahu lihadil ummah as-salatu haitsu kanu takhfifan alaihim wa taysiran thumma khassa min jami'il mawadhi al-hamam wal maqbarah wal makanun najas intah. Berkata Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, nah, dimaksudkan bahwasanya ahlul kitab tidak diperbolehkan bagi mereka sholat atau ibadah atau berdoa kecuali pada tempat-tempat ibadah mereka dan pada gereja-gereja mereka. Nah, di dalam hadis dikatakan, nam utitu khamsun lam yu'tahunna nam ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seseorang dari kalangan nabi sebelumku. Nah, di antara 5 perkara itu adalah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan suci. Yakni bumi tersebut bisa dijadikan tempat sholat di mana saja. Nah, berbeda dengan ahli kitab, yang mana ahli kitab tersebut tidak diperbolehkan kecuali sholat di tempat-tempat ibadah mereka dan gereja-gereja mereka. Nah, biah itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah, fabahallahu lihadhil ummah as-salatu haitsukan. Maka Allah membolehkan, Allah memubahkan bagi umat ini sholat di mana saja mereka berada. Nah, takhfifan alaihim wa taysiran, sebagai keringanan atas mereka dan kemudahan atas umat ini. Tsumma khassa min jamil mawadhi, kemudian dihususkan dari semua tempat-tempat itu al-hamam wal maqbarah wal makanun najas. Nah, WC dan kuburan dan tempat-tempat najis. Ini tidak boleh dilakukan padanya sholat. Ya, yang tidak dikhususkan, yang tidak ada keterangan atas ketidakbolehannya, maka silakan sholat di tempat tersebut. Nah, selesai perkataan Al-Baghawi sampai di sini. Nah, kalau antum misalkan sedang safar, ya, mungkin di hutan, mungkin di padang pasir, tidak mendapati masjid, sementara waktu sholat sudah tiba, maka sholat di situ. Kalau ada air, berwudu. Kalau tidak ada air, bertayamum. Nah, tayamum di tempat itu, kemudian sholat di situ. Kalau antum rombongan, adzan. Jadi tidak susah-susah, tidak perlu dulu misalkan mencari dulu masjid. Mencari dulu masjid. Nah, kecuali kalau ada masjid yang dekat, yang antum ketahui ataupun mudah dijangkau, maka antum datangi masjid tersebut untuk berjamaah. Nah, insyaallah nanti filahuna, wallahu a'lam bishawab. Terus, kalau sholat di masjid yang di belakang masjid ada kuburan, Ustaz, yang dibaca cuma di masjid. Nah, kalau sebagian ulama, tidak membolehkannya, termasuk ke dalam larangan as-sholatu indaha, sholat di sekitar kuburan. Dan sebagian ulama membolehkannya, seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala ketika ditanya hukum sholat di masjid yang dikelilingi kuburan. Hukum sholat di masjid yang dikelilingi kuburan. Di masjidnya kuburannya di luar masjid. Kata Syekh, boleh. Tetapi bagaimana kamu lewat menuju masjid tersebut? Sementara ada larangan tidak boleh jalan-jalan di atas kuburan. Allah alam, maka ya sebaik ikhtiyat saja, sebaik kehati-hatian, sebaiknya ditinggalkan. Lebih-lebih lagi kalau di sekitar kita orang awam yang menilai kepada kita, para ustaz, orang-orang yang mengerti ilmu. Wah, itu ustaz itu saja yang pakai gamis, yang jenggotnya panjang, sholat di masjid itu, yang padahal di depannya ada kuburan atau di sampingnya ada kuburan. Kalau itu kita boleh sholat. Jadi sebaiknya kehati-hatian, sebaiknya ditinggalkan. sholatnya ditinggalkan. Karena wa illa dalam masalah ini terdapat khilaf. Karena wallahu a'lam. Itu dalam perjalanan sampai melewati tiga waktu sholat dalam kendaraan terus menerus tanpa ini berhenti lagi, itu bagaimana? Sampai jadi saya berangkat dari jam 5 pagi ke subuh sampai jam pada maghrib masuk di tempat tujuan, sampai tempat tujuan perlu kendaraan berhenti di situ. Nah, kendaraannya apa nih? Darat, laut, udara? Darat. Nah, baik. Kalau darat? Darat dan kendaraan umum. Jadi kita tidak bisa minta untuk pemohon kita begitu. Nah, kalau darat, ya walaupun tadi sudah dikasih tahu, tidak boleh berhenti, ya kita usahakan. Kita usahakan sama supir ataupun yang membawa otok tersebut. Ya, untuk berhenti sebentar paling 5 menit ya, sholat 2 rakaat karena sedang safar di qasar ya, ataupun kalau di jama ya mungkin 5 menit kali 2 berarti 10 menit. Nah, kalau misalkan tidak mau sudah saya tambah ongkosnya. Nah, kalau di darat ya diusahakan untuk turun karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Yang Rasulullah SAW melakukan sholat di atas unta ataupun di atas kendaraan adalah sholat sunnah. Ya, nah, adapun kalau misalkan di laut, ya maka sholat di atas kapal ataupun di atas safinah, ya, perahu. Ya, nah, bisa berdiri, kalau tidak bisa berdiri duduk. Demikian juga kalau di atas pesawat, ya, sholat semampunya. Ya, nah, karena tidak memungkinkan untuk turun. Ya, nah. Itu wallahu a'lam. Kalau di rumahnya orang Kristen yang duluan siapkan kamar untuk sholat bukan? Ada. Baik. Berdasarkan hadis ini, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untuk bumi itu masjid dan suci. Jadi sekalipun di tempat orang Kristen, di dalam rumahnya dia. Iya, sekalipun di dalam rumahnya. Selama tidak ada tampak di situ larangan-larangan, itu semisal najis atau apa. Ya, nah, suci. Kecuali kalau misalkan kita ragu-ragu, jangan-jangan ini di pelnya misalkan supaya apa mengkilat dan apa pakai lemak babi misalkan, ya dan seterusnya. Kayak jangan. Tapi kalau misalkan tidak ada tanda-tanda enam yang tercegah untuk dilakukan sholat padanya, ya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ini kejadiannya nih belum puasa kemarin, Ustaz. Nah. Wali kota undang ini para pejabat di Kota Madya sholat tarawih di rumahnya. Lalu di depannya itu, depan dari kiblat itu ada gambar Yesus. Ini kejadiannya tuh lebaran kemarin, Ramadan kemarin. Jadi yang pejabat yang datang juga mau kasih turun. Saya mau hati, ini menganga tuh Yesus depan. Ya kalau keadaannya demikian ya dihindari. Kan dihindari. Nah, nanti dikhawatirkan sujud pada patung. Nah, sekalipun wallahualam, Anda belum mendapatkan misalkan sholat di tempat yang ada gambarnya, apakah membatalkan sholat ataukah tidak? Wallahualam, Anda belum mendapatkan keterangannya. Misal sholat misalkan membawa uang kan ada gambarnya. Tapi wallahualam, selama ini Anda belum mendapati keterangan bahwasanya sholatnya tidak sah ataupun. Nah, tetapi kalau misalkan kondisi seperti tadi, sholat di depannya ada gambar Yesus, karena ya dihindari. Nah, tapi untuk menyatakan batal tidaknya sholat, wallahu a'lam. Nah, ada yang pernah tahu keterangan tentang hal ini? Barangkali ada yang pernah baca fatwa para ulama. Apalagi ini sholatnya sholat apa? Sholat politik ya? Sholat politik. Karena diundang sama atasan, jadi sholat. Kalau nggak diundang sama atasan kan nggak sholat di situ. Jadi sholatnya nggak tahu ikhlas atau tidak. Kalau kita sholat itu apa terus kampung itu mungkin nggak dapat apa mayoritasnya orang Kristen, tidak ada masjid. Kita berjamaah itu perlu ada. Tidak ada masjid, tapi rombongan ini safarnya. Iya, karena ini kumpulan. Enggak, rombongan orang muslim. Ya adzan. Adzan kalau rombongan ada orang muslim. Ya, walaupun dua ya adzan. Nah, nah, berdasarkan hadis apa? yang mananya ketika apa Nabi mengatakan pada seorang sahabat, kalau kamu sedang dalam pengembalaan kemudian tiba waktu adzan maka adzanlah. Maka sungguh suaramu itu akan setiap yang mendengar suaramu akan memberikan persaksian nanti di yaumil qiyamah. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka